بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa perkara telah kita lewati dan sudah ada kesimpulan bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang benar merupakan ayat tersendiri, terpisah yang diturunkan untuk mengawali setiap surat, kecuali surat apa? At-Taubah, Qira'ah. Nah, ada hadis yang telah disebutkan, itu hadis siapa? Hadis yang menunjukkan halim. Hadis siapa yang meriwayatkan hadis? Tidak ada nulis? Hadis siapa? Hadis? Hadis yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat terpisah tersendiri yang diturunkan untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Hadis riwayat siapa sahabatnya? Ibn Abbas. Siapa yang mengeluarkan? Abu Dawud. Siapa saja yang telah mensahihkan hadis ini, penting hafalkan hadis ini. Karena ini dalil bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, terpisah, diturunkan oleh Allah untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, siapa saja yang telah mensahihkan hadis itu? A'immah, ahli hadis, Ibn Kathir dalam tafsirnya. Siapa lagi? Al-Dhahabi, telah dinukil oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dan Al-Albani sendiri. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, sebelumnya tidak mengetahui pemisahan satu surat dengan surat yang lainnya sampai turun ayat bismillahirrahmanirrahim. Nah, di catat baik-baik dan dihafalkan. Ada hadis-hadis yang lain yang menyelisih ini tapi baik. Ayat yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari dari setiap surat. Nah, baik. Nah, baik. Ini yang jadi pegangan. Kemudian juga telah disimpulkan dengan bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang benar bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Beda dengan yang tertulis di mushaf. Jadi jangan bingung. Jadi mushaf yang kita pegang, yang ada di tangan kaum muslimin, ayat pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu pendapat. Karena masalah ini diperselisihkan. Pendapat yang lain mengatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita dengar tadi. Nah, baik. Sekarang apa dalil yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Hadis? Hadisnya siapa? Hadis? Abu Hurairah. Riwayat? Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala membagi dua surat Al-Fatihah antara dirinya dengan hambanya. Kemudian tiga ayat pertama itu untuk Allah, yakni pujian untuk Allah. Kemudian pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Kemudian tiga ayat yang terakhir untuk hamba, yakni isinya doa. Wali azdi ma sa'ala dan hambaku apa yang dia minta. Baik, ayat kelima apa? Ayat kelima dari Al-Fatihah. Berdasarkan pelajaran kita, ayat kelima dari Al-Fatihah. Sebutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ayat kelima. Hah? ihdinash shiratal mustaqim. Baik, ayat kena. Kalau tidak ditanya ngantuk kelihatannya. Nah, itu pertanyaan biar hilang ngantuknya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7. Saya cari dulu yang agak ngantuk. Agak merah matanya. Ada yang sedang menunduk gitu, merunduk. Kelihatan. Ahmad, ayat ke-7. Dayanya masih kuat Ahmad kelihatannya ya. Nah, ayat ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi itu yang benar. Nah, berdasarkan ini hukum jika dibahas, jika ditanya apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah atau pada pembacaan Al-Fatihah, antum sudah bisa ya menjawab, katakan ya tergantung madhabnya, kan begitu. Yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah berarti hukumnya mengikut hukum baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah apa hukumnya? Nah, hukum wajib. Nah, ada yang rukun, ada yang wajib. Nanti kita akan pelajari rinciannya. Nah, yang imam, bagi imam wajib, bagi orang yang sholat sendiri wajib dan rukun. Yani rukun bagi imam dan orang sholat sendiri, rukun. Bagi makmum yang benar wajib, tidak sampai rukun. Baik. Adapun mazhab yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, melainkan ayat tersendiri. Ya. Hukumnya mustahab. Mengatakan mustahab, dan ini yang kita pegang karena berdasarkan pelajaran kita. Ya, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim menunjukkan bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, berarti hukumnya hanya mustahab. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian cara membacanya, nah kita sudah masuk ke sini. Cara membacanya secara sir, secara berbisik, tidak dijaharkan. Baik pada sholat sirriyah, sholat duhur dan asar, maupun pada sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib dan isya. Baik. Pada sholat sirriyah, yakni sholat duhur dan asar, sudah disampaikan bahwa permasalahan ini jelas dan tidak ada perselisihan di antara ulama, karena memang bacaan dibaca, yakni qiraah Al-Fatihah surah setelahnya dibaca secara sir, jadi Bismillahirrahmanirrahim juga begitu. Ini tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan pada sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, ya, subuh, maghrib, isya, ini yang diperselisihkan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan ketika mau membaca Al-Fatihah, ketika mau membaca surat setelahnya dari awal, apakah dijaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Yang rajih tidak dijaharkan. Ini mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur fuqaha. Jadi pada salat jahriyah subuh, maghrib, isya, yang rajih Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara sir, ya, berbisik pelan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, ya tidak diperdengarkan. Nah, didengar oleh diri sendiri. Ini mazhab Abu Hanifah, Ahmad, jumhur fuqaha, yakni mayoritas fuqaha dan mayoritas ahli hadis. Jadi ini pendapat terbanyak. Nah, mayoritas ahli hadis dan jumhur mayoritas ulama fuqaha termasuk Abu Hanifah dan Ahmad. Dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Uthaymin dan Al-Albani. Ini diantara muhaqqiq yang bisa menukil sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Uthaymin, Al-Albani, mereka semua merajihkan pendapat ini. Dua imam mazhab yang belum disebut, ya. Yaitu siapa? Malik dan Asy-Syafi'i, nanti aja. Yang penting kita tahu sekarang bahwa mazhab ini mazhabnya Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur mayoritas fuqaha dan mayoritas ahli hadis. Nah, dalil mereka adalah hadis Anas bin Malik. Muttafaq alaih. Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, dan hadis ini telah lewat. Hadis ini telah lewat pada pembahasan doa istitah. Pada pembahasan doa istitah. Doa istitah. Bisa dibuka kembali ke mana? Bisa jalan lagi hadis Anas bin Malik pada pembahasan doa istitah. Anda sebutkan dengan hadisnya. Kalau antum punya bulu maram, buka Anas. Berapa kali sebutnya mengingatkan, kalau kita belajar sisi, bawa bulu maram. Bawa. Jika punya Umdatul Ahkam juga bawa. Jadi, jika ada hadis yang terkait dengan masalah kita, hadisnya ada di situ, antum tinggal lihat di situ hadisnya. Nah. Baik. Termasuk hadis ini. Hadis Anas bin Malik. Muttafaq alaih. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, kanu, adalah mereka senantiasa. Kanu menunjukkan senantiasa, selalu. Yaftatihuna sholata, membuka sholat, bilhamdillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yani memulai bacaan qiraah salatnya itu langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak didengar membaca bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana pula tidak didengar membaca doa istiftah. Nah, namun untuk doa istiftah sudah kita pelajari bahwa pernah Umar menjaharkan doa istitahnya dalam rangka mengajarkan doa istitah subhanakallahumma dan seterusnya. Baik. Perhatikan, demikian riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Muslim dalam sahihnya menambahkan pada riwayatnya, la qad la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. La yadkurun. Muslim menambahkan pada riwayatnya setelah riwayat tadi, lafaz tadi menambahkan pada riwayatnya lafaz la yadkuruna. Mereka tidak menyebut, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali qira'atin. Di awal qira'atin, di awal qira'ah, di awal bacaan, wala fi akhiriha, wala fi akhiriha, tidak pula di akhir bacaan. Riwayat Muslim ini seakan-seakan, ya, tapi tidak demikian, seakan menepi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Seakan menepis bacaan bismillahirrahmanirrahim. Namun tidak begitu. Ya, maknanya tidak begitu. Jadi jangan salah memahami riwayat ini. Yang jelas, ini tambahan riwayat dari Muslim, Al-Bukhari tidak menambahkan. Oleh karena itu ada sebagian ahli hadis memvonis riwayat tambahan Muslim ini memiliki cacat, memiliki illah cacat. Ini pandangan sebagian ahli hadis. Namun ini tidak disepakati oleh seluruh ahli hadis. Nah, jika sahih, nah, jika riwayat tambahan Muslim sahih, maknanya diselaraskan dengan riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Jika tambahan riwayat Muslim tersebut sahih, maka maknanya diselaraskan dengan riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Dibawa kepada riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Khuzaimah dalam نعم رواية أحمد ابن حبان. طيب ابن حبان يا دم ابن خزيمة. ابن خزيمة جوبا. نعم أحمد ابن حبان دم ابن خزيمة. رواية أحمد ابن حبان دم ابن خزيمة. لفظنا لفظ أحمد ابن حبان ابن خزيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar la yajharun, mereka tidak menjaharkan, tidak mengeraskan di bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, riwayat ini jelas, riwayat Ahmad dalam musnadnya, Ibn Hibban dalam sahihnya, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. La yajharuna, mereka tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat Ahmad Ibn Hibban dan Khuzaimah ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam kitab Al-Albani At-Ta'liqatul Hisan ala sahih Ibn Hibban. At-Ta'liqat Al-Hisan, At-Ta'liqat Al-Hisan ala sahih Ibn Hibban. Bisa dilihat pada nomor 1799, 1799 dan nomor 1800. Ketika dikatakan oleh Anas bahwa Nabi Rasulullah SAW Abu Bakar Umar tidak mengeraskan, artinya apa? Dibaca secara pelan, sir, berbisik. Nah, kata Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, riwayat Muslim, riwayat tambahan Muslim, layat kurun tadi itu tidak membaca, tidak menyebutkan, dibawa kepada makna ini. Riwayat tambahan Muslim tadi itu dibawa kepada makna ini. Jadi layat kurun bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca, tidak menyebut, maksudnya tidak membaca secara jahar. Bukan tidak membaca sama sekali. Nah, berbeda dengan orang yang menilainya cacat. Kata Ibn Hajar, khilafan liman a'allahu. Wa ala hadha tuhmal riwayat Muslim khilafan liman a'allahu. Kepada makna ini dibawa riwayat Muslim, dibawa kepada makna ini berbeda dengan orang yang menilainya cacat. Jadi riwayat Muslim berbeda dengan orang yang menilai riwayat Muslim cacat. Ya, ini disahihkan, tetapi maknanya ini. Nah, mengenai hadis Anas, ya, agar semakin mantap, Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah pada halaman 169 mengatakan telah sahih mengenai bacaan bismillahirrahmanirrahim secara sir, secara pelan, berbisik, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, telah sahih dari Anas, dari hadis Anas. Kata Al-Albani, aku telah menemukan 10 jalan riwayat untuk hadis Anas. Untuk hadis Anas ini saya telah temukan 10 jalan riwayat dari Anas. Mayoritasnya sahih. 10 jalan riwayat untuk hadis Anas ditemukan oleh Al-Albani. Mayoritasnya sahih. Kata Al-Albani, mayoritasnya sahih. Dan kata Al-Albani, pada sebagian lafaz-lafaz hadis itu ada tasrih, ada penegasan secara terang-terangan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lam yakun yajhar biha, Nabi tidak menjaharkannya. Pada sebagian riwayat terang-terangan mengatakan Nabi tidak menjaharkannya. wa sanaduha sahih ala syarti muslim, dan sanadnya sahih menurut syarat muslim. Nah, riwayat itu diantaranya sudah kita lewati tadi, riwayat Ahmad Ibn Hibban dan Ibn Huzaimah. Nah, yang jelas-jelas mengatakan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar tidak menjaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini pendapat yang kita pegang. Baik. Sekarang kita ingin melihat pendapat yang lain. Antum tahu masalah ini masalah khilafiyah yang sangat sengit. Nah, apalagi kita berada di Indonesia. Notabene-nya menganut mazhab Syafi'i, dan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dapati masjid-masjid di negeri ini mereka imamnya jika baca bismillahirrahmanirrahim dijaharkan tidak? Hah? Kalian mendapati mereka menjaharkan apa tidak? Menjaharkan kan? Ayo, mereka mazhab negeri ini mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Asy-Syafi'i, nah, mengatakan bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Mazhab Asy-Syafi'i. Adapun Al-Imam Malik melarang baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Al-Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak jahar, tidak juga sir. Nah, baik di awal Al-Fatihah maupun di awal surat-surat yang lainnya dibaca dalam sholat. Tidak disyariatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Imam Malik bisa berpendapat begitu? Pegangannya hadis ana. Masih ingat apa mazhab Malik tentang doa istiftah? Al-Imam Malik mengatakan tidak disyaratkan baca doa istiftah. Pegangannya Al-Imam Malik juga hadis Anas ini. Karena hadis Anas mengatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar adalah mereka memulai sholatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada doa istiftah. Hai Al-Imam Malik. Dan Al-Imam Malik ijtihadnya keliru. Dalam hal ini di dua tempat ini, di dua perkara ini keliru Al-Imam Malik. Dua istitah masyru sudah kita lewati, banyak hadis yang menetapkan itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim juga sudah kita lewati sekarang, bahwa selain riwayat muttafaq alaih ada riwayat lain, ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah mengatakan mereka tidak menjaharkan itu maksudnya. Baca bismillahirrahmanirrahim tetapi tidak menjaharkan. Al-Imam Malik mazhabnya gampang dibantah. Nah, lemah memang. Sekarang mazhab Asy-Syafi'i bagaimana? Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i berpegang dengan riwayat yang menyebutkan Nabi SAW menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tahqiq hadis-hadis sebagaimana antum tahu dan sudah pernah disampaikan bahwa murid Asy-Syafi'i yaitu Al-Imam Ahmad lebih kuat dalam bidang hadis dibandingkan gurunya, dibandingkan Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, nah, jika kalian bertanya tentang hadis, ingin bertanya tentang hadis, tanya Ahmad. Baik. Nah, di sini Ahmad mengatakan sir. Nah, ini hadis yang sahih ini. Asy-Syafi'i mengatakan jahar. Berpegang dengan hadis yang datang dalam hal ini, namun hadis yang datang tentang jahar dhaif semuanya. Dhaif kata ana nukilkan saja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis al-ahadith as-sarihah bil jahri biha kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun. Hadis-hadis yang terang-terangan mengatakan Nabi alaihissalam menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim semuanya dhaif, semuanya lemah, bahkan palsu. Bahkan palsu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah menjelaskan, ketika Al-Imam Ad-Dharqutni mengarang kitab khusus musannaf khusus, yakni kitab khusus ditasnif dikarang oleh Ad-Dharqutni khusus untuk membahas masalah ini. Mengingat ya perselisihannya antara Syafi'i dengan Ahmad. Ahmad sama dengan Abu Hanifah. Syafi'i yang mengatakan menjaharkan. Ad-Dharqutni sampai mengarang kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah ini. Siapa jahat? Ketika selesai mengarang kitabnya, ditanya Ad-Dharqutni, apakah ada hadis yang sahih kamu temukan tentang menjaharkan, mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim? Dijawab oleh Ad-Dharqutni, ya ditanya dia, hal fi dhalika syai'un sahih? Apakah dalam hal itu ada yang sahih? Kata Ad-Dharqutni, amma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fala. Ad-Dharqutni ini sudah mengarang kitab khusus. Jika seorang imam ahli hadis mengarang kitab khusus, berarti dia sudah betul-betul mencurahkan seluruh upayanya dalam perkara itu. Semuanya sudah diteliti. Nah, dimaksimalkan itu. Dan ternyata dia menjawab, amma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fala. Adapun hadis dari Nabi SAW tentang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada hadis yang sahih. Wa amma anis sahabah, adapun dari kalangan sahabat, faminhu sahih, faminhu sahih, wa minhu da'if. Maka ada yang sahih dari sahabat dan ada yang da'if. Nah, bisa dilihat dalam Al-Fatawa, jadi Al-Fatawa, jadi 22. Halaman 275-276. Al-Albani rahimahullah, Imam Ahli Hadis abad ini, mengatakan, wal-haqqu annahu laysa fil jahri biha hadithun sahih. والحق أنه ليس في الجهر بحديث صحيح. Yang benar tidak ada hadis yang sahih dalam masalah menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yakni kita mendapati bahwa ahli hadis, imam-imam ahli hadis bersama imam ahli hadis al-Imam Ahmad. Nah, Syekhuna Mukbir rahimahullah juga bisa ditambahkan di antara yang merujukkan masalah ini bersama Ibnu Qayyimin Al-Albani, Syekhuna Mukbir rahimahullah. Nah. Sama mereka. Baik, ada satu hadis butuh dikupas. Ini butuh dikupas agar kalian mengetahui tentang satu hadis ini, karena ini hadis yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar hadis paling sahih dalam perkara ini, dalam perkara menjaharkan. Ya, hadis paling sahih jadi pegangan ulama yang bersama Syafi'i, yaitu hadis riwayat Nu'aim Al-Mujmir. Hadis riwayat Nu'aim Al-Mujmir. Qal, kata Nu'aim Al-Mujmir, shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku salat di belakang Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah imam dan Nu'aim makmum. Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Faqara'a, maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian Abu Hurairah membaca surat Al-Fatihah, ummul Qur'an. Dan seterusnya. Di akhir hadis Abu Hurairah bersaksi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." "Walladzi nafsi biyadihi," kata Abu Hurairah. "Walladzi nafsi biyadihi," dia bersumpah. "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. "Inni la asbahukum." "Inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." "Inni la asbahukum salatan," sungguh aku adalah orang yang paling mirip salatnya, yang paling sama salatnya, "bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Darqutni dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Darqutni dan yang lainnya. Menurut Syekh Hukbil, hadis ini derajatnya hasan. Menurut Syekh Hukbil, hadis ini derajatnya hasan. Satu tingkat di bawah sahih, yani hujjah, dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, "wa huwa asahhu hadithin warada fi dhalik." Sudah berarti tinggal hadis ini yang kita bahas, karena ini yang paling sahih di antara dalil-dalil yang ada, ya, jika memang berdalil dengan hadis-hadis tersebut. Ya, pada orang ulama yang berpendapat seperti mazhab Asy-Syafi'i, "huwa asahhu hadithin warada fi dhalik." Ini hadis yang paling sahih yang datang dalam perkara itu. Dan perhatikan ya, jika kalian mendapati ulama mengatakan ini hadis yang paling sahih dalam bab ini, "hadza asahhu hadithin fil bab," "hadza asahhu hadithin fil mas'alah," "ini hadis yang paling sahih dalam bab ini hadis yang paling sahih dalam mas'alah," bukan berarti disahihkan hadis itu. Bukan berarti disahihkan. Tapi ini yang paling baik di antara yang ada. Yang jelas Al-Hafidz mengatakan demikian. Sementara sebagian ahli hadis telah datang keterangan sebagian ahli hadis mencacati hadis ini. Riwayat ini dianggap cacat. Ada illatnya, cacatnya apa? Yaitu penyebutan bismillah, basmalah. Jadi qara'a faqara'a bismillahirrahmanirrahim, Abu Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim, ini riwayat dianggap syadz, dianggap ganjil, keliru. Kenapa bisa riwayat ini dianggap cacat? Cacatnya adalah dinilai syadz, keliru riwayat, ganjil. Apa ganjilnya, apa kelirunya? Nu'aim al-Mujmir tadi itu, hadis ini kan diriwayatkan oleh Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah. Nu'aim al-Mujmir tadi itu, ya, dia telah sendiri, bersendirian menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Menyelisihi seluruh rawi-rawi thiqah yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Hadis ini bukan hanya Nu'aim al-Mujmir yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Banyak thiqat yang lain. Banyak thiqat, rawi-rawi yang thiqah yang lainnya, murid Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Tetapi mereka semua tidak ada yang menyebut bismillahirrahmanirrahim. Langsung mengatakan bahwa Abu Hurairah membaca ummul Qur'an, Al-Fatihah. Tidak ada yang menyebut Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Datang Nu'aim al-Mujmir sendirian. dia menyebutkan itu. Nah, di mana sahabat Abu Hurairah yang lainnya, murid-murid Abu Hurairah yang lain juga meriwayatkan ini? Kenapa tidak menyebutkan? Mana yang lebih dipercaya? Nu'aym al-Mudmir sendirian, sementara di sana banyak yang lain, murid-murid Abu Hurairah semuanya thiqah, tidak menyebutkan. Tentunya lebih dipercaya, jumlahnya lebih banyak, lebih thiqah. Nah, yang satu ini dianggap keliru, ya. Dianggap keliru. Jadi Nu'aym al-Mudmir dianggap keliru di sini. Riwayatnya dianggap syadzah, yakni keliru, riwayat ganjil. Nah, di antara riwayat itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di antara riwayat hadis Abu Hurairah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Yani Abu Hurairah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, langsung disebutkan bahwa Abu Hurairah membaca Al-Fatihah, yani Ummul Quran. Tidak ada lafaz dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Naam, Al-Albani rahimahullah termasuk yang melemahkan riwayat ini. Naam, tapi Al-Albani rahimahullah yang difonis, ya, yang difonis oleh Al-Albani dalam sanad namanya Abu Hilal, namanya Sa'id bin Abi Hilal. Ini yang dinilai melemahkan hadis oleh Al-Albani. Namanya Sa'id bin Abi Hilal, mukhtalif dia. Ikhtalata artinya hafalannya bercampur, kacau. Nah, jadi pada sanad riwayat tadi ada rawi bernama Sa'id bin Abi Hilal ikhtalata, yakni kacau hafalannya. Baik. Jadi dari segi kesahihan hadis diperselisihkan oleh ulama. Kalian dengar Syekhuna Muqbil ijtihadnya menghasankan hadis ini. Ibnu Hajar mengatakan ini hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Tapi sudah kita dengar ahli hadis yang lainnya menganggap itu baik lemah. Dan sudah kalian dengar keterangannya. Baik, sekarang seandainya hadisnya sahih, kan ada yang mensahihkan, apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa. Anggap, ya, anggaplah yang benar yang menghasankan, yang mensahihkan, tetap tidak bisa jadi dalil untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena pada riwayat ini tidak ada keterangan bahwa Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nu'aym al-Mudmir mengatakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Salat di belakang Abu Hurairah, faqara'a, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummi al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an. Tidak ada di sini dia mengatakan Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tashrih bil jahr biha. Kemudian yang kedua, riwayat ini ya tidak disandarkan kepada Rasul alaihi wasallam. Yakni ini Abu Hurairah yang membaca, bukan Rasulullah alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, di akhir hadis tadi kita dengar Abu Hurairah bersumpah demi walladzi nafsi biyadi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip, yang paling sama salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asbah. Kata asbah yakni paling mirip. Nah, asbah. Artinya mayoritas yang dicontohkan oleh Abu Hurairah. Nah, tapi bukan berarti seluruhnya. Bukan berarti. Jadi andaikan memang Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim jahat, ya, maka itu tidak masuk. Tidak masuk dalam amalan Abu Hurairah yang mirip dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tetap lebih kuat riwayat Anas. Dari banyak sisi yang sudah kita dengar. Nah, riwayat Abu Hurairah yang pertama itu amalannya Abu Hurairah, tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW, dan tidak ada keterangan jelas di situ bahwa dia menjaharkan. Nu'aim al-Majmu' hanya meriwayatkan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak ada keterangan jelas bahwa dia menjaharkan. Adapun pernyataan Abu Hurairah bahwa dia yang paling mirip, ya, maka itu artinya yakni mayoritas dari apa yang dicontohkannya. Nah, ini seandainya sahih ya, seandainya sahih. Padahal sudah kita dengar keadaan hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu kesimpulannya. Terakhir, bersama dengan ini, kata Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtirat, sebagaimana dalam Al-Ikhtirat, Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, mustahab, atau boleh mengatakan, dijaharkan, terkadang menjaharkan, terkadang seseorang, yaitu seorang imam, nah, terkadang dia menjaharkan dalam rangka untuk mengajari. Ana baca kata Ibnu Taimiyah, wa yajharu fi sholati bit ta'awud wal bil basmalati wa bil fatihati fil janazah. Wa yajharu fi sholat, hendaknya imam menjaharkan pada sholatnya at ta'awud. Benda sampai ta'awud saja disuruh jaharkan. Yani terkadang imam menjaharkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dan yang lainnya sifat yang sudah kita pelajari dijaharkan. Wa bil basmalah, jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa bil fatihati fil janazah, dan ketika salat jenazah jadi imam menjaharkan bacaan al-Fatihah. Menjaharkan bacaan al-Fatihah ketika jadi imam salat jenazah itu sudah dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Ini Ibn Abbas mengatakan, saya lakukan untuk mengajari kalian. Pada asalnya dibaca sir, tapi waktu itu dibaca jahar untuk mengajarkan. Nah, wanak beda di keahlian dan yang semisal dengan itu kadang-kadang sama yang dilakukan Umar menjaharkan doa istitah. Subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dia jaharkan tujuannya untuk mengajarkan. Kadang-kadang, jadi bukan selalu. Fa innahu al-mansusu an Ahmad. Kata Ibnu Taimiyah menyandarkan ini adalah statement dari Ahmad bahwa imam ya disukai kadang-kadang pada salatnya menjaharkan ta'awudnya, menjaharkan basmalahnya ketika salat imam salat jenazah, kadang-kadang menjaharkan bacaan al-fatihahnya. Dan yang semisal dengan itu, ya, ini yang statement dari Ahmad, ta'liman lis sunnah, dalam rangka mengajari sunnah, agar jamaah yang sholat di belakangnya, ya, mengetahui, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Mungkin kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan. Fadhlan. Subhanallah. Alhamdulillah.